Qala bil rahimin rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan masalah khiyar. Ya, khiyar apa itu, Man? Apa itu khiyar? Talabu khair al-amrain, atau sebelum saya minta menyatakan akhdu khair al-amrain, mengambil, memilih pilihan yang terbaik dari dua pilihan yang ada. Apakah pilihan melanjutkan atau pilihan membatalkan? Kalau khiyar majlis berarti memilih, menentukan yang terbaik selama di majlis, kan begitu. Selama masih di majlis, selama belum berpisah, boleh dia memilih melanjutkan atau apa namanya membatalkan. Ini khiyar majlis. Kalau kemarin-kemarin apa kita baca khiyar al-ghubn. Apa ya al-ghubn? Iya, dia memilih untuk mengambil, untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dia. Kapan? Ketika terjadi ghubn. Apa itu ghubn? Ya, ada kerugian yang fahish, kerugian yang fatal. Iya. Apa contohnya kemarin khiyar al-ghubn? Wahari. Najash. Iya, wala tanajashu. Ketika seorang dia terkena ghubn, dia rugi besar, rugi yang sangat fatal karena sebab ditipu penjual. Ternyata dia ada persekongkolan. Dia kira harga jam tangan ini benar-benar 1 juta. Ternyata di pasaran yang lain, di toko-toko lain sebetulnya cuma harganya 100 ribu, 200 ribu. Kenapa sebabnya? Karena tadi persekongkolan. Ternyata teman-teman dia sendiri yang nawar-nawar tinggi itu, sehingga dia terbawa, terpancing suasana. Ya, ketika itu maka ada khiyar al-ghubni. Apa itu? Ya, boleh untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika open. Yang kedua, apa? Iya, mustarsil. Jadi ketika seorang bertransaksi semata-mata bersandarkan kepercayaan kepada pedagang. Pedagang bilang sekian, ya sudah saya beli. Karena dia sudah siqah, percaya. Ya, ternyata dimanfaatkan oleh si pedagang tersebut. Ya, orang ini polos misalnya. Akhirnya harga yang cuma harga 50 ribu dihargai 2 juta. Ya, ini orang mau aja nih, 2 juta. Ketika dia pergi ke temannya, ternyata kamu beli berapa? 2 juta. Ini harga cuma 50 ribu misalnya. Ya, kalau seperti ini maka ada khiyar. Apa khiyar? Ada kesempatan memilih, menentukan, memilih, menentukan apa dia lanjut atau batalkan. Karena terjadi al-ghubni. Ya, terjadi kerugian fatal karena dia ditipu oleh si penjual tadi yang dia percaya kepadanya. Di antara khiyar al-ghubn yang ketiga, nabut. Ya, talak kirukban. Ketika para pedagang yang mau masuk ke pasar dicegat di perjalanan, dihentikan di perjalanan sebelum masuk menuju pasar oleh orang-orang yang telah mengetahui harga pasar, yang ingin mengelabui dia. Nah, ketika para pedagang yang mau bawa barang ke pasar ini tahu di harga pasar ternyata tinggi, ya dia telah tertipu, maka dia punya kesempatan khiyar. Ia memilih apa melanjutkan atau membatalkan transaksi yang dilakukan tadi. Khiyar ghubni. Warahmatullahi wabarakatuh. Di antara khiyar yang ada di dalam syarat Allah Subhanahu wa taala pada sesori fauzan hafizahullah taala adalah khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Tadlis sebagaimana ma'ruf, yakni ikhfa al-ain. Ya, menyembunyikan aib dengan menampakkan keindahannya, kebaikannya. Kata Syaikh Fauzan rahimahullahu taala, tadlis dalam sajiah beliau maksudnya adalah izhar as-sil'ah al-mabi'ah yumadharis salimah, menampakkan barang-barang yang cacat, yang rusak, yang jelek dengan penampakan yang baik, tidak bercacat, ya tidak ada celah. Bagaimana bentuknya? Ada dua tadlis. Yang pertama bisa jadi dengan kitman al-aib, ya dia sembunyikan aibnya, nanti terkait dengan hayar berikutnya. Dia tahu barang ini ada cacatnya. Iya. Dia tahu misalnya HP yang dia mau jual ini ya paling juga baterainya kuat setengah jam misal. Tapi enggak ada cerita sehingga orang yang beli ya melihat zahirnya Masya Allah bagus, berani dengan harga tinggi. Iya. Pas pulang entah baterainya entah apa yang lain, setengah jam sudah kontrol parus, ya apa namanya butuh strum lagi atau apa yang lainnya. Ini kitman aib. Dia lihat misalnya mobil ini nggak ada masalah, motor nggak ada masalah, laptop yang dia jual nggak ada masalah, tapi ternyata ada daleman yang rusak. Yang kerusakan ini tentunya nah bentuk dari harga yang cukup, iya lumayan, tapi dia tidak sampaikan, dia sembunyikan. Ini tadlis. Iya, ketika ternyata dia beli sampai rumah atau beberapa lama tahu ada aib yang disembunyikan, maka dia punya pilihan untuk khiyar. Dia memiliki khiyar, punya kesempatan untuk melanjutkan atau minta dibatalkan transaksinya. Yang kedua di antara bentuk tadlis adalah bukan hanya menyembunyikan tapi lebih parah. An yuzawiqaha wa yunammiqaha bima yazidu bihi tsamanuha. Ya bahkan bukan hanya menyembunyikan, dia tampilkan dengan penampilan yang bagus. Iya. Barang-barang yang rusak dia poles sedemikian rupa sehingga dia tampakkan bagus. Rumah yang sebetulnya sudah ya jelek, sudah mau roboh, sudah mau dindingnya ini, tapi dia pernah poles sedemikian rupa sehingga orang yang mengira bagus dan berlaku dan bernilai mahal, ternyata setelah dibeli ditinggal beberapa lama ketahuan ini ada cacat di sana sini. Kalau seperti ini maka si pembeli memiliki khiyar yang melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Khiyar tadlis. Kalau dalam khusus dalam syariat, dalam nas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasurrul ibil, la tusarul ibil wal ghanam. Jangan kalian sengaja-sengaja ia membiarkan air susu yang ada pada unta dan kambing. Faman ibta'aha fahuwa bi khairi anwaraini ba'da an yahribahuma. Iya, barang siapa membeli kambing yang sengaja, iya si penjual ini mau tadlis supaya kelihatan gemuk, sengaja tidak diperas susunya. Maka si pembeli ketika telah membeli kemudian dia peras susunya dan kelihatan kurus, iya ternyata dia tidak gemuk. Setelah di apa namanya diperas susunya ternyata kurus, tidak seperti yang diperkirakan dilihat awal. Maka si pembeli yang merasa tertipu ini boleh dia membatalkannya, iya, atau melanjutkannya dengan beberapa catatan nanti di bab yang khusus. Khairullah rahimahullah rahimahumullah, di antara khiyar yang ada adalah khiyar a'in, hampir sama dengan khiyar tadlis. Tapi khiyar aib ini, kalau tadi khiyar tadlis sengaja-sengaja menyembunyikan. Kalau khiyar aib, khiyar bolehnya membatalkan kesempatan hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dengan sebab adanya aib, dengan sebab adanya celah pada barang dagangan, barang yang ditransaksikan. Bedanya dengan tadi tadlis, kalau khiyar aib itu yakni bisa jadi si penjual itu tahu ada cacat atau tidak. Iya, bisa jadi si penjual tahu ada yang cacat tapi dia sampaikan, atau memang sama sekali tidak tahu namun dipastikan cacat tersebut sudah ada ketika masih di tangannya. Zaid, iya, dia menjual motor. Iya. Ternyata motor tersebut ada kerusakan yang parah pada mesinnya misalnya. Kerusakan tersebut, aib tersebut, imma pada alimaha, iya, Zaid qabla al-bai', bisa jadi si Zaid sudah tahu ini motor ini kerusakannya ini sebelum fatal, tapi dia tidak sampaikan. Ini jelas tadi masuk ke tadlis. Atau memang Zaid tidak tahu, dia nerima dari orang, dia jual lagi. Ternyata sudah sampai pihak kesekian yang dia jual ketahuan. Tapi dipastikan kerusakan motor ini sejak ada di tangan Zaid. Ketika si Zaid sebelum jual itu sudah rusak motornya, dipastikan demikian. Iya, maka ketika ini dia berhak, dia yang membeli kepada Zaid berhak untuk apa namanya melakukan khiyar, ya, dia memiliki khiyar boleh melanjutkan atau membatalkan transaksi. Zaid mungkin dapat dari orang, tapi ketika Zaid jual ke Ahmad, ternyata si Ahmad tahu ini ada kerusakannya. Iya, kemudian dia bilang sudah nggak jadi karena ini ada rusak. Kalau demikian keadaannya, Zaid tidak bisa menolak. Nggak bisa bilang, saya kan nggak tahu aibnya. Kalau dipastikan aib tersebut sudah ada sejak ada di tangan Zaid, itu Ahmad punya hak untuk membatalkan. Karena ini masuk khiyar aib. Khiyar aib. Kemudian saya bila rahimah rahimahumullah, khiyar di antara disebutkan si Salih Fauzan adalah khiyar at-takhbir bisaman. Khiyar at-takhbir bisaman, apa itu? Itu jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang dia menjual barang atau membeli barang semata-mata karena berita si penjual tentang harga barang tersebut. Kata si penjual, iya, buku ini saya beli 50 ribu, kalau ke bapak saya ngambil 5 ribu, beli 55 ribu. Si Zaid udah 55 ribu, kenapa dia beli? Karena ada khabar. Iya, jadi penjual kata si Afan, kata si Zaid kepada si siapa yang mana, kata kepada si Amr misalnya, kata Zaid, Amr ana beli 50 ribu buku ini, silakan ana ambil untung 5 ribu aja, beli 55 ribu. Amr percaya sama Zaid, dia orang seorang fiqah, sehingga beli 55 ribu. Iya, jual beli berdasarkan at-takhbir bisaman. Ternyata lupa misalnya, Zaid ingat, ana beli bukan 50 ribu, ana kemana beli berapa? 75 ribu, rugi 25 ribu ini. Maka dia punya khiyar, datang Afwan, Yamr, ya, ana kemarin itu bukan 50 ribu, ana beli 70 ribu. Jadi kalau antum mau ya tambah 25 ribu lagi, iya, ana dapat tiket 75 kan, jadi 80 ribu, kan untungnya maunya 5 ribu. Tapi kalau nggak mau ya sudah, ana ambil lagi, ana jual ke yang lain. Lupa dia. Atau sebaliknya, dia bilang nomor ini 50 ribu nih, ana ngambil untung 55, 5 ribu, tuh jual 55. Iya. Setelah itu ternyata lihat nota, saya tahu, oh ini 30 ribu. Si Amr juga tahu, 30 ribu kok jual 55 misal. Nah, punya hak si Amr, karena merasa belinya berdasarkan berita yang salah. Zaid, ana kemudian beli kemahalan 55, antum beli cuma 30 kok, harusnya 35. Ini khiyar berdasarkan apa? At-takhbir bithaman. Kemudian saya bila rahimah rahimahumullah, kata si Salifah dan hafizahullah ta'ala, di antara khiyar yang ada adalah khiyar ketika ada perselisihan antara al-ba'i wal-mushtari, ketika ada perselisihan antara pembeli dan penjual terkait dengan harga, terkait dengan jumlah barang, terkait dengan sifat barang, ya maka ketika ada perselisihan dalam keadaan tidak ada bukti, tidak ada hitam di atas putih atau semisalnya, maka berhak masing-masingnya melakukan pembatalan kedua yang memiliki khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan ba'da at-tahaluf, setelah sumpah masing-masingnya. Iya, setelah sumpah dengan nama Allah, dia yang jujur, dia yang benar, maka dibatalkan transaksi. Iya, karena adanya perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Yang terakhir, di antara khiyar yang ada disebut di Syaikh Fauzan Hafizahullah Ta'ala adalah ketika seorang pembeli, iya, dia menerima barang yang berbeda dengan tawaran yang pernah diperlihatkan kepadanya. Nah, ketika si Zaid datang, iya, dia bilang, ya Amr, ini mau gak beras nih, ya beras apa misalnya, beras Cianjur ini, udahlah satu karung 400 ribu. Si Amr lihat berasnya kayak yang bagus putih, ya nggak ada gabahnya. Oh iya sudah, saya visit, saya pesan 10 karung. Akhirnya Zaid ngirim 10 karung. Ketika dikirim ternyata berasnya nggak kuning-kuning, banyak gabahnya. Nah, ini sudah nggak benar. Maka si Amr berhak untuk membatalkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tawaran yang pernah diperlihatkan kepada dia. Ini qul inna rahimana rahimakumullah, macam-macam khiyar, wallahu alam bisawab.